qaddama min dambi wa laisa lana ma yusannu fihi taharrim muqaranatil imami illa hadza. Tidak ada kesunahan di dalam salat yang mensunahkan kebersamaan makmum dan imam kecuali kesunahan ini. Jadi normalnya makmum itu harus melakukan rukun dan kesunahannya setelah imam. Kalau makmum bersama dengan imam itu normalnya hukumnya makruh. Tetapi khusus di permasalahan mengucapkan amin, ini justru disunahkan bersamaan. Jadi hanya amin saja yang disunahkan antara makmum dan imam bersamaan. Jadi semua rukun baik gerakan atau ucapan ini tidak ada yang disunahkan makmum bersama dengan imam. Dan andai kata bacaan Fatihah makmum selesai bersama dengan imam, maka bagi makmum cukup mengucapkan amin satu kali. Jadi tidak harus mengucapkan amin dua kali sebagai jawaban imam dan sebagai aminnya sendiri, tapi dicukupkan mengucapkan satu kali saja. Dan bila makmum selesai sebelum imam, maka menurut Al-Baghawi disunahkan menunggu imam selesai. Jadi kalau bacaan Fatihah makmum selesai terlebih dahulu sebelum imam, maka disunahkan untuk menunggu imam selesai Al-Fatihah sehingga nanti mengucapkan satu kali amin untuk dua Fatihah, Fatihah imam dan Fatihahnya. Namun yang lebih baik, yang lebih sunnah dari itu adalah mengucapkan dua kali. Jadi amin pertama diucapkan untuk aminnya sendiri dan amin kedua untuk kesunahan mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatuhu ammana akibat ta'minihi. Jika makmum tidak bisa mengucapkan amin bersama dengan imam, maka disunahkan mengucapkan setelah imam. Jadi akibat ta'minihi. Kalau memang tidak mungkin, maka kesunahannya setelah amin imam. Dan di kata akibah, di sini penulis memilih kata akibah yang dari kata itu kita bisa memahami andai kata ada pemisah lama antara amin yang diucapkan oleh makmum dan imam, maka kesunahan amin itu tidak bisa didapatkan. Wa in akhara imamuhu aniz zamanil masnun fihi ta'minu ammanal ma'mum mujahron. Andai kata imam mengakhirkan mengucapkan amin dari waktu yang disunahkan, maka makmum tetap disunahkan mengucapnya. Makmum tetap disunahkan mengucapnya di waktu yang disunahkan. Jadi waktu yang disunahkan untuk mengucapkan amin itu setelah bacaan Fatihah dari imam. Andai kata imam tidak langsung mengucapkan amin, maka makmum kesunahannya masih tetap di tempat kesunahan mengucap amin. Dalam arti tidak disunahkan mengucapkan amin bersama imam yang dia mengakhirkannya dari waktunya. Dan kesunahan ini juga masih disunahkan mengucapkan keras, mengucapkan dengan keras ya, jahron. Jadi disunahkan membaca amin sebelum imam ya, tidak disunahkan menunggu ucapan amin dari imam. Ini juga memasukkan andai kata imam tidak mengucapkan amin, ini makmum juga masih disunahkan mengucapkan amin. Wa amin ismu fi'lin bimakna stajib. Kata amin adalah isim fi'il. Isim fi'il itu statusnya kalimat isim, tapi maknanya kalimat fi'il. Isim fi'il yang bermakna istajib ya, lebih lebih khususnya isim fi'il amr, isim fi'il amar, kalimat isim yang bermakna perintah. Maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Mabniyun alal fathi. Kata amin ini huruf akhirnya selalu berharokat fathah, tidak berupa kalimat yang mu'rab tetapi mabni. Wa yusakkanu indal waqfi, dan huruf akhir jika waqaf itu hurufnya disukun. Jadi mestinya amin ini mabni fathah, tetapi saat sukun menjadi saat waqaf menjadi sukun ya. Dan huruf sin di kata istajib, huruf sin di kata istajib ini tidak bermakna doa ya, tidak bermakna tolap. Karena tanpa huruf sin itu sudah bermakna tolap. Jadi sin di sini hanya untuk menguatkan makna tolap ya, menguatkan makna doa. Kemudian ada beberapa rahasia, ada beberapa rahasia di kata amin, dan rahasia yang paling baik, yang dianggap paling baik adalah jumlah huruf amin yang berjumlah 4 huruf ya. Jadi huruf amin ini berjumlah 4 huruf, dan Allah selalu menciptakan 4 malaikat yang berdoa Allahumma fir liman yakulu amin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mengucapkan amin. Jadi setiap ada orang yang mengucapkan amin, maka Allah menciptakan malaikat yang berjumlah 4 sesuai dengan huruf amin, yang kesemuanya itu mendoakan orang yang mengucapkan amin agar dosanya diampuni oleh Allah.